PT Puri Pariwara 5 bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Mak Rompang. Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh, tuk-tukan bilang menjauh. Rambut itu berapa panas? Tuk-tukan ada di mana, Wira? Tuk-tukan berada di dalam kabut. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Bulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Ikutilah episode pertama Pengantin Kembang Kemboja. Kembang Kemboja. Kembang Kemboja. Pengantin Kembang Kemboja. Lebih baik aku menghindar dari tempat ini. Maaf, saya lebih baik pulang. Maksud saya tidak mau mengganggu suasana pengantin baru kalian. Pulanglah sebelum terlambat. Yo, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yo? Gampang, minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang kedua ini didukung oleh para pelaku Herman Wijaya sebagai Tarji, Cika sebagai Darsi, Ana Sambayon sebagai wanita misterius, Mogan sebagai Seman, Ari sebagai Ujang, dibantu oleh Ashari, Tato, Elias dan Beni. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Deni Denhas. Pada seri yang pertama telah dikisahkan, Desa Sendangkarang yang terletak di kaki Gunung Sumbing sedang dilanda bencana. Bencana yang datang tiba-tiba dan hilang secepatnya. Bencana itu datang bersama dengan sebuah kereta kuda yang datang setiap malam selepas senja. Dan apabila kereta itu datang, maka pasti salah seorang dari penduduk desa itu hilang atau mati. Kini kereta itu kembali datang dengan membawa bencana pada keluarga Tarji. Anaknya yang bernama Tini ditemukan mati di pinggir kali yang mengalir di tepi desa. Bunyikan kentongan, cepat bunyikan kentongan. Ada apa, Kang? Dengar, dengar. Orang-orang sudah mulai memukul kentongan di rumah mereka masing-masing. Ayo. Ada bahaya, Kang? Ayo cepat pukul, pukul. Kang Ujang mau kemana? Mau mencari Seman dan Tarji. Lalu aku, Kang? Ayo bunyikan kentongan dulu. Iya, iya. Kang Ujang, jangan tinggalkan aku, Kang. Aku takut. Tidak apa-apa. Aku tidak lama, Tarji. Jangan pegang aku begini. Aku cuma sebentar kok. Tapi kereta jangan. Itu sudah semakin dekat, Kang. Kereta? Iya. Aku tidak mendengar apa-apa. Aku mendengarnya, Kang. Kereta kuda itu semakin dekat dengan rumah kita ini, Kang. Tuh, tuh. Kau dengar? Kentongan sudah semakin ramai dibunyikan orang. Kalau aku tidak keluar rumah, wah, nanti orang bilang aku laki-laki pengecut. Kang Ujang. Nyalakan saja obor, nyalakan. Kalau memang kereta kuda itu kereta kuda siluman, maka dia akan takut pada api. Aku pergi ya. Kang Ujang. Aduh, bunyi kentongan sudah semakin jauh. Kang Ujang juga sudah jauh berlari. Kereta kuda. Aku melihat sebuah kereta kuda mendekat kemari. Aku harus cepat-cepat menutup pintu ini. Kereta kuda itu lewat persis di depan rumahku. Kusir kereta itu berpakaian hitam-hitam. Dia persis melihat pada lubang dinding tempat aku mengintip. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Tapi kenapa kusir kereta itu melihat persis pada lubang dinding ini? Dia persis melihatku. Wajahnya mengerikan. Lebih-lebih terkena sinar lampu kereta kudanya. Rambut. Ada sehelai rambut panjang jatuh ke mukaku. Rambut apa ini? Kasar dan sangat hitam. Jatuh selembar lagi. Ada rambut terurai panjang dari langit-langit rumahku. Rambut apa ini? Rambut siapa ini? Rambut ini bergerak ke arahku. Kang Ujang! Kenapa pintu rumah ini tiba-tiba tidak bisa dibuka? Aku harus lari kemana ini? Darah menetes satu-satu dari ujung rambut itu. Darah ini menetes di mukaku. Ayo, kita kepung rumahmu. Ayo. Tenang, tenang. Tenang dulu. Kita tidak boleh gegabah. Jang, lihat Jang. Seseorang itu membopong istri itu ke atas kereta. Ayo kita aja. Jadi. Nyalakan obor, ayo nyalakan obor, ayo kejar, ayo. Benar, Tastam, istriku tidak ada. Aku kan bilang, istrimu itu dibawa oleh kusir kereta itu. Darsi! Darsi! Ayo, kita kejar! Ayo, kejar! Kembali satu korban jatuh di desa Sendang Karang. Dan kembali pula, desa menjadi gempar pada malam itu. Sementara Ujang, suami Darsi, masih mencari ke sana kemari. Bahkan seluruh laki-laki di desa itu turut mencari. Namun Darsih tidak dapat mereka temukan. Darsih hilang bersama kereta siluman itu. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Hari kini sudah beranjak siang. Angin semilir bertiup di antara panasnya matahari. Sedangkan penduduk desa Sendang Karang masih murung dan cemas. Jengati, Jengsri, tahu nggak? Jengtuti. Jengtuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jengtuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jengtuti terus. Iya. Sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu motor resepnya. Loh, memangnya Jeng Nati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Menpas kapsul. Menpas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Aku yakin penduduk lereng yang telah menculik anakku, menculik Darsi, istri Ujang, bukan karena kereta siluman. Kereta itu milik penduduk lereng. Lalu Jang, bagaimana menurutmu? Wah, entahlah. Aku jadi ragu. Apakah kereta kuda itu milik penduduk desa lereng? Ataukah kereta siluman? Yang aku lihat, bahwa seorang yang berpakaian hitam-hitam membopong istriku ke atas kereta itu. Lalu, kereta itu hilang entah kemana. Penduduk lereng memang suka berpakaian hitam-hitam. Betul. Kalian harus ingat, bahwa istriku Munah adalah penduduk desa lereng, kembang desa yang aku bawa lari. Sehingga penduduk desa itu menaruh dendam padaku. Dan kalian tentu belum lupa bahwa ketika itu di rumah Darsilah aku titipkan Munah. Tapi Tarji, peristiwa itu kan sudah lama berlalu. Bahkan orang-orang desa lereng sudah memaafkan kejadian itu. Mungkin mereka hanya maaf di mulut saja. Lalu setelah 11 tahun mereka menunggu, maka kini mereka membalaskan sakit hati mereka. Mereka pikir aku ini lupa. Mereka pikir kita sudah lupa. Aku yakin bahwa kejadian-kejadian yang menimpa desa kita bukan karena orang-orang desa lereng. Ya, tapi memang bencana aneh yang sulit kita hadapi. Sudah. Sekarang begini saja, Destam. Bagiku, siapa yang mau ikut aku ke desa lereng untuk membuat perhitungan dengan mereka? Mari. Tapi yang tidak mau, tidak apa-apa. Aku tidak ingin mereka berpikir bahwa kita tidak sanggup membalas kekurangan ajaran mereka. Kalau aku sanggup membawa lari kembang desa lereng, berarti aku berani menghadapi mereka. Pertentangan mulai terjadi di antara penduduk desa Sendang Karang. Namun mereka bisa menerima alasan Tarji untuk membuat perhitungan dengan orang-orang desa Lereng, sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Desa yang berhawa sejuk dengan pemandangannya yang indah. Di jalan desa yang sempit dan mendaki, tampak seseorang berlari-lari kecil. Dari caranya berlari, bisa diduga bahwa orang itu sedang membawa berita sangat penting. Ayo, Dek Bandi, habiskan kopinya, biar kita langsung berangkat kerja. Tunggu dulu, Mas. Kamu kan belum minum Dutarema. Nih, minum dulu Dutaremanya. Dutarema? Apa itu, Mas? Jamu obat kuat dan pegal linu. Biar enggak loyo. Oh, pantes. Mas Parto dan Mbak Yustiap hari selalu kelihatan segar, sehat, dan bahagia lagi. Padahal pekerjaan kita kan berat, Mas, di pabrik. Wah, rupanya rahasianya ada pada Dutarema. Dutarema, jamu obat kuat dan pegal linu dalam bentuk tablet untuk pria maupun wanita, sangat bermanfaat untuk menambah semangat dan tenaga baru, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, mengobati sakit pinggang, pegal linu, dan encok. Jamu obat kuat dan pegal linu Dutarema sangat baik untuk pekerja berat dan olahragawan. Dutarema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Kusnan, lihat. Siapa yang menuju kemari itu? Kalau tidak salah, si Lomban. Ya, Lomban. Oh, berita apa lagi yang akan disampaikannya pada kita? Woi! Bajo! Bajo! Lomban! Ada berita apa lagi? Bajo, kalian belum dengar bahwa tadi malam bencana kembali melanda desa itu. Darsi, istri Ujang, dibawa kereta kuda yang aneh itu. Kereta kuda itu lagi. Apakah sampai sekarang masih belum diketemukan? Belum. Kita bersyukur bahwa desa kita tidak mengalami hal seperti mereka. Aku sudah bosan menghadapi bencana, menghadapi keributan. Sudah cukup keributan yang terjadi 11 tahun yang lalu antara desa kita dengan desa Sendang Karang. Keributan yang hampir saja membawa korban hanya karena Munah dibawa lari oleh Tarji dari desa Sendang Karang. Tapi keributan itu bisa terjadi lagi, Bajo. Maksudmu? Aku melihat Darsi di ujung desa ketika aku pulang dari mencari kayu di hutan. Darsi? Darsi istri Ujang? Iya. Aku khawatir orang-orang desa Sendang akan menuduh kita menculik Darsi. Mereka pasti menuduh kita. Mau kemana perempuan itu? Aku tidak tahu. Dia berjalan bersama dengan 3 orang yang tidak aku kenal. Mereka masuk ke dalam desa kita. Mereka tidak melihat aku. Iya, pasti orang-orang itu yang menculik Darsi. Mari, kita cari mereka. Kalau ketemu, kita paksa orang-orang itu mengembalikan Darsi ke desanya. Sudah tengah malam begini, belum juga Darsi kita temukan. Ya, mungkin mereka sudah jauh meninggalkan desa ini. Tidak mungkin, Kusnan. Darsi dan 3 orang itu menuju ke atas. Ke atas? Ke puncak Gunung Sumbing maksudmu? Iya, ke puncak Gunung Sumbing. Dan tidak mungkin mereka lolos dari tempat ini, karena jalan inilah satu-satunya jalan menuju puncak gunung. Dengar. Coba kalian dengar. Ini kereta kuda. Iya. Kereta kuda dari Gunung Sumbing. Kereta kuda dari puncak gunung. Bagaimana kereta itu bisa lewat jalan sempit dan terjal ini? Lihat, lampu lentera kereta itu sudah tampak. Kereta kuda itu menuju kemari. Kereta kuda itu akan melewati jalan ini. Mari kita sembunyi. Ya, ayo kiat. Sebentar lagi, kereta kuda itu akan lewat di depan kita. Aku ingin tahu siapa kusir kereta aneh itu. Kusir kereta itu melihat persis ke arah kita. Mungkin kusir kereta itu tahu kita bersembunyi di sini. Ya, lihat. Kusir kereta itu masih memperhatikan kita. Penumpang kereta itu juga melihat kepada kita. Penumpang kereta itu seperti perempuan. Mungkin Darsi, istri Ujang. Ayo, mari kita kejar. Ya. Yang ada hanya seuntai rambut panjang bergerak menuju desa kita. Oh, mari kita kejar. Tunggu. Mungkin kita sedang berhadapan dengan penunggu Gunung Sumbing. Pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina. Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Bajo, Kusnan dan Lomban mengejar untaian rambut yang bergerak turun menuju desa mereka. Desa mereka sedang dalam bahaya. Sedang dari desa Sendang Karang, beberapa orang laki-laki sedang naik menuju desa Lereng. Mereka ingin membuat perhitungan dengan orang-orang desa Lereng, yang diduga mereka telah menuntut balas atas kejadian 11 tahun yang lalu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib desa Lereng? Akan samakah dengan nasib desa Sendang Karang? Ayo, Dek Bandi, habiskan kopinya, biar kita langsung berangkat kerja. Tunggu dulu, Mas. Kamu kan belum minum Dutarema. Nih, minum dulu Dutaremanya. Dutarema? Apa itu, Mas? Jamu obat kuat dan pegalinu. Biar enggak loyo. Pantes, Mas Parto dan Mbak Yus tiap hari selalu kelihatan segar, sehat, dan bahagia lagi.